الله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada penjelasan beliau terhadap kalam Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَيَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ بِصِفَاتِهِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا وَهْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ أَوْ شَهِدَ لَهُ بِهَا رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَرَدَ الْأَخْبَارُ بِهِ وَنَقَلَتْهُ الْعُدُولُ الثِّقَاتُ عَنْهُ وَيُثْبِتُونَ لَهُ مِنْهَا مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, beliau menjelaskan dari ucapan muallif, mereka mengharap mereka dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh wahyunya, وَتَنْزِيلُهُ يَعْنِي الْقُرْآنِ يَعْنِي نَصَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنِ yang telah dinaskan oleh Al-Quran. Ahlul Hadith mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yang telah dinaskan oleh Al-Quran. أَوْ شَهِدَ لَهُ بِهَا Rasuluhu, atau apa yang telah dipersaksikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasul alaihi salatu wassalam athbata lillahi sifatin. Karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga telah menetapkan bagi Allah sifat-sifat. وَكَثِيرٌ مِنَ السِّفَاتِ أَلَّذِي وَرَدَتْ فِي السُّنَّةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ. Dan kebanyakan dari sifat-sifat yang telah datang beritanya dari sunnah Rasul, itu kebanyakannya ada di dalam Al-Quran. Sifat yang disebutkan di dalam sunnah Rasul, itu kebanyakannya ada di dalam Al-Quran. وَإِذَا نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى صِفَاتٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ كَمَا نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat bagi Allah, dan sifat tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya Rasul SAW telah menetapkan sebuah sifat atau beberapa sifat di dalam sunnah beliau, hadis, akan tetapi ternyata di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Misalkan demikian, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka sementara nas hadis tersebut itu adalah nas yang dibawakan dengan asanid, dengan sanad-sanad yang sahihah, sanadnya sahihah, benar. Assalamualaikum. Maka sikap kita terhadap sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka sikap kita ahlu sunnati wal jamaah adalah yajibul imanu bihi, wajib beriman terhadap sifat-sifat tersebut kama nu'minu bima warada fil Qur'an, sebagaimana kita juga beriman terhadap sifat-sifat yang telah warid, yang telah datang di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara sifat. Mengimani sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ataupun disebutkan dalam Al-Qur'an saja, ataupun disebutkan dalam Sunnah saja, kita menetapkan dan kita mengimani sifat-sifat tersebut selama sifat itu datang dari nas yang sahihah. Barakallahu. Qala li annahu alaihi salatu wassalam as-sadiqul masduq. Kenapa kita harus menerima berita yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut walaupun tidak datang dalam Al-Qur'an? Dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam, beliau adalah as-sadiq al-masduq. Di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sadiq al-masduq. Beliau jujur dan barakallahu'alaikum dipercaya. Ya, barakallahu'alaikum. Alladhi la yantiku 'anil hawa. Beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsunya saja, tidak. Qala sallallahu subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi tidaklah beliau berbicara kecuali wahyun. Itu adalah wahyu yuha, yang telah diwahyukan. Wasunnatu wahyun. Sunnah itu adalah wahyu. Illa ma warada fi ba'dil ijtihadat. Kecuali, kata beliau, faedah di sini, sunnah itu adalah wahyu. Kecuali apa yang datang pada sebagian ijtihadat. Ijtihad dari seorang nabi atau ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin fi hadhil abwab, adapun dalam perkara bab ini, bab perkara sifat, itu tidak ada majal ijtihad, tidak ada. Tidak ada peluang, tidak ada celah ijtihad padanya. Karena sifat ya itu merupakan perkara yang tauqifiyah. Harus didasari dengan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berijtihad dalam perkara sifat. Dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Barakallahu. Tidak boleh sembarang berbicara dalam perkara sifat. Baik. Dalam perkara ini, bab sifat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakai ijtihad beliau, tidak. Barakallahu. Qal lakin fi hadhil abwab laysat illa wahyan. Dalam bab ini tidak ada kecuali wahyu. La dakhla lil ijtihad fiha, tidak ada celah. Tidak ada peluang dalam bab ini ijtihad. Wa ba'dul ahkam qad yajtahid fiha ar-rasul. Terkadang pada suatu bab hukum, terkadang pada suatu bab hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Kadang-kadang pada suatu bab Rasul sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Alaihi salatu wasalam. Qal wa qad yajtahidu ba'dul anbiya. Dan sebagian para nabi pun juga pernah berijtihad dalam beberapa hukum, ya. Ada sebagian nabi yang pada suatu hukum tertentu mereka berijtihad. Nah, kama ijtahada Dawud alaihi salatu wassalam fi qadiyatil ghanam wal harb. Sebagai contoh, salah satu contoh ijtihad seorang nabi seperti ijtihadnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam ketika beliau memberikan suatu hukum, ketentuan, keputusan dalam permasalahan qadiyah al-ghanam, dalam permasalahan kambing dan permasalahan tanaman, yang alladzina fashat fi, yang mana kambing kaumnya Nabi Dawud alaihi salatu wasalam ya masuk kepada sebuah pekarangan, tanaman. Ya. Di sana permasalahan ini diangkat kepada Nabi Dawud alaihi salatu wasalam. Pemilik tanaman mengangkat permasalahan itu kepada Nabi Dawud. Maka di saat itu Nabi Dawud alaihi salatu wasalam memberikan sebuah keputusan dari ijtihad beliau. Beliau berijtihad bahwa kambing itu menjadi milik pemilik tanaman. Ini keputusan Nabi Dawud alaihi salatu wasalam. Kambing yang memakan tanaman tadi, kambingnya itu menjadi milik pemilik tanaman. Barakallahu fiikum. Kemudian adapun Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, beliau berijtihad memberikan jalan keluar dari permasalahan itu bahwa kambing tersebut sementara dipegang oleh pemilik tanaman. Kambing dipegang oleh pemilik tanaman sampai tanaman itu diperbaiki oleh pemilik kambing menjadi seperti semula. Setelah tanaman itu kembali seperti semula, maka barulah kambing itu diserahkan kepada pemiliknya. Jadi pemilik tanaman memanfaatkan kambing yang telah memakan tanaman tersebut sampai tanaman itu diperbaiki oleh pemilik kambing. Dan keputusan Nabi Sulaiman inilah ya yang barakallahu fikum disebutkan bahwa itulah keputusan yang benar. Waja as-shawab ma'a nabiyillahi Sulaiman. Dan kebenaran datang bersama keputusan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam permasalahan tersebut ya, Allah menyebutkan fahamnaha Sulaiman. Maka kami telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-79. Ini contoh. Contoh seorang nabi berijtihad pada suatu hukum. Barakallahu fiikum. Qala wa qauluhu alaihi salat wa qauluhu rahimahullah. Dan ucapan muallif Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ala ma waradatil akhbar bihi wa naqalathu al-udul athiqat anhu. Kita menetapkan apa yang datang dari sifat-sifat melalui berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh rijal, para perawi yang udul, yang adil. Wasiqat, demikian pula athiqat, para perawi yang thiqah, terpercaya. Ishtaratul muallif rahimahullah fi qabuli ma nassa alaihi rasul alaihi salatu wassalam min sifati rabbina an yanqulahul udulu thiqat. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni beliau memberikan syarat untuk menerima ya, untuk menerima apa yang telah dinaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Rabb kita, itu harus berita itu harus dinukil oleh orang-orang yang adil ya, al-adil al-udul as-siqat, yang terpercaya, adil. Apa itu al-adil? Tahu di Hasan. Dalam pembahasan di mustalah disebut seorang disebut adil ya, seorang memiliki adalah, yakni setiap kullu muslimin akilin baligh ya, salim min asbabil fisq wa khawarim al-murah. Orang dikatakan memiliki adalah adalah setiap muslim akil, berakal, balik, sudah balik, kemudian selamat dari sebab-sebab kefasikan dan perkara-perkara yang bisa merusak muru'ah. Perkara-perkara yang bisa merusak muru'ah. Muru'ah itu ya pembawaan kehormatan ya dan hukum perkara yang baik dari huruf. Kalau huruf itu baik, kemudian diselisihi, ya, diselisihi dari adab, akhlak dan misalnya, ini akan merusak muru'ahnya, akan merusak muru'ahnya. Misalkan seorang alim pakai celana pendek, ini kan menghilangkan muru'ah, menghilangkan muru'ah, menjatuhkan muru'ahnya. Walaupun itu barakatikum mungkin ya barakatikum pendek tidak sampai membuka aurat di atas mata kaki ya, di atas apa lututnya misalnya pendek tidak pakai sirwal tidak pakai sirwal tidak pakai izar barakatikum celana bintol misalnya ini akan mengurangi muru'ahnya akan mengurangi muru'ah kewibawaan kehormatan orang tersebut. Seorang alim tidak akan demikian. Dan kalau seperti itu akan hilang muru'ahnya. Atau beberapa perkara yang itu secara uruf adat, uruf biasa masyarakat itu jelek. Walaupun bukan termasuk kemungkaran atau kemaksiatan. Ya, walaupun bukan termasuk kemungkaran atau kemaksiatan. Misalkan tertawa dengan riak-riak berbahak yang kencang. Ini terkadang ya ini muru'ah ini sesuai dengan bihasabil zaman wal makan sesuai dengan kondisi keadaan tempat dan waktu dan di suatu masa yang demikian ini ya disebut ya perkara yang jelek yang mengurangi muru'ah di suatu tempat yang lain berbeda dan begitu. Qal Siqatun an siqatin. Dinukil dari orang yang adil, para perawi yang adil, dari para perawi yang siqah, yang terpercaya, ila an yasil, di siqah, dari siqah, ila an yasila isnadul khabar, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sanad tersebut bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha ja'al isnad biriwayatin biriwayati adlin tamid dhabt. Kalau seandainya datang sanad rawi-rawi rentetan para perawi yang membawakan matan dari sebuah berita. Apabila datang sanad dengan para perawi yang adil tamid dhabt sempurna kedobatannya, kekuatan hafalannya atau kekuatan dalam menjaga kitabnya ya, dhab, ada dhab dhabtu sadr, ada dhabtul kitab barakallahu qal muttasil sanad ghair mu'allal bersambung sanadnya tidak terputus bersambung sanadnya ghair mu'allal tanpa ada illah penyakit wala syadz tidak ada keganjilan maka wajib qabul hadzal khabar maka wajib untuk diterima berita tersebut. Wajib diterima berita tersebut. Hadis itu menjadi hadis yang ya makbul diterima. Jadi baik itu hasan maupun sahih. Qali annahu ja'a min tariqin sahih, laisa fihi inqita', dikarenakan datang dari jalan yang sahih, tidak ada padanya inqita', terputus. Wa laisa fihi ghairu 'adl. Walaysa fihi illah wala syudud. Tidak ada padanya orang yang selain adil. Tidak ada padanya illah penyakit dan tidak ada keganjilan syudud. Intafat hadhil ilal. Ketika hilang semua penyakit-penyakit ini. Kulluha anhu fasabata anil Nabi SAW. Kemudian tetap dari Nabi SAW. Maka panak baluhu. Li'annahu haqqun. Kita terima berita tersebut dikarenakan itu adalah hak kebenaran. Wallahu amarana bittiba'i hadar rasul wa ta'atihi wa tasdiqihi wal imani bihi alaihi salatu wassalam. dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, mentaati beliau, membenarkan beliau, beriman kepada beliau, mengimani apa yang beliau bawa dari berita, karena sanadnya sudah sahih, maka kita terima berita tersebut. It hukmal hadis fi wujub ittiba wa tasdiq wal imani biha hukmal Quran. Hukmul Quran. Dikarenakan hukum ahadis dalam wajibnya mengikuti dan membenarkan dan beriman itu seperti hukum Al-Quran. Wajib diterima. Karena hadisnya sudah sahih. Wajib terima sebagaimana Al-Quran kita wajib menerima. Qal wal imanu biha hukmul Quran. Dan barakallahu'alaikum, kewajiban dalam menerima hadis itu, hukum menerima hadis tersebut itu sama seperti hukum kita menerima Al-Quran. Wa man qala ghaira hadza faqad dhalla wa taha. Barang siapa yang mengucapkan atau berpendapat selain pendapat ini, maka dia telah qol, telah sesat, wa taha, atau dia telah bingung, linglung, atau juga bisa diartikan takabbara, yakni sombong, mengingkar. Dan siapa yang menentang, tidak berpendapat selain pendapat ini, artinya apa? Tidak mau menerima hadis Rasul SAW yang sahih, ya, maka dia telah qala wa ta'inun fi akhbaril ahad bi annaha la tufidu illa dhann haula'i ahlul ahwa. Adapun orang-orang yang mencela, yang mencela berita-berita ahad. Berita ahad, hadis ahad, hadis ahad itu definisinya adalah masiwal mutawatir. Ya, masiwal mutawatir. Setiap hadis yang bukan hadis mutawatir itu namanya hadis ahad. Setiap hadis yang bukan mutawatir itu adalah hadis ahad. Barakallahu. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh jam'un katsir. Ya. Rawahu jama'atun katsirun. Diriwayatkan oleh jamaah yang banyak. Rawinya banyak pada setiap bab-babnya. Bab-bab sahabat misalkan. Misalnya banyak yang mendengar hadis itu. Yang meriwayatkan hadis itu banyak. Bapak bawahnya, para tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat itu juga banyak. Terus pada setiap tabaqat yang meriwayatkan itu banyak. Ini disebut hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Bukan cuma satu rawi dalam sahabat, cuma satu. Tabi'in cuma satu. Ini cuma satu atau dua atau tiga. Itu belum mutawatir. Kalau mutawatir itu yang marawahu jama'atun katsirun. Yang meriwayatkan hadis itu adalah jamaah. Jamaah itu lebih dari tiga. Kalau cuma lebih dari tiga saja itu disebut hadis masyhur. Kalau yang meriwayatkan cuma dua itu namanya aziz. Kalau yang meriwayatkan satu namanya apa? Gharib. Kalau yang meriwayatkan banyak, banyak, jamaah, katsirun, itu namanya mutawatir. Tapi harus pada setiap babaknya harus jamaah. Harus jamaah. Jadi yang diriwayatkan oleh jama'atun katsirun. Yang mana yastahil fil 'adah an yatawatta'un bil kadzib. Secara hukum adat tidak mungkin mereka jamaah banyak ini bersatu sepakat berdusta dalam membawa berita tersebut. Sepakat semuanya ngomong begini. Ini secara adat tidak mungkin mereka sepakat berbicara satu bab yang sama, satu poin yang sama. Banyak sekali rawi yang meriwayatkan bab-bab ini banyak, ini banyak, ini. Ini tidak mungkin mereka barakallahu'alaikum berdusta secara bersamaan sepakat pada ini. Adapun hadis ahad lawannya, setiap yang tidak mutawatir itu namanya hadis ahad. Baik itu yang meriwayatkan itu satu atau dua orang atau tiga orang atau lebih, tiga atau lebih nggak sampai tingkatan mutawatir, ya tiga atau lebih, 3, 4, 5 itu disebut masyhur, hadis masyhur, ya yang perawinya tiga lebih, sehingga hadis yang ahad ini dari si hukum dia masuk pada tiga pembagian, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Inilah pembagian dari hadis ahad. Adapun mutawatir diterima, sepakat. Ya. Kalau sudah mutawatir sudah di atas tingkatan sahih. Barakallahu fiik. Ini sudah diterima dengan sepakatan para ulama. Jika hadis ahad itu adalah selain dari hadis mutawatir. Yang di sana pembagiannya ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Barakallahu fiik. Qal wata'inun fi akhbaril ahad. Orang-orang yang mencela hadis ahad, berita terkhusus apalagi dalam permasalahan akidah. Al-Qur'an fadalalatuhu dhanniyah aidan. Walaupun dari Al-Qur'an ya, maka dalalahnya itu dhanniyah, hanya sangkaan saja. Fa yata'awwaluna an-nass kama ta'amalu ma'a katsirin min ahaditsis sifat. Sebagaimana mereka telah mentakwil nas-nas, sebagaimana mereka telah ya berbuat pada kebanyakan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluha wa harrafuha, mereka mentakwil hadis-hadis tersebut dan merubahnya, merubahnya, harrafuha. Wa sayatil kalam ala hadza insyaallah taala bitafsil, akan datang penjelasan secara rinci pada tempatnya. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Beliau masuk dalam pembahasan lebih terperinci lagi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi qala rahimahullahu taala wala ya'takiduna tashbihan li sifatihi bisifati khalqihi. Mereka ahlul hadis tidak meyakini tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlul hadis tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yakni la yu'attiluna wala yushabbihun. Mereka tidak menolak sifat Allah, tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Fayakulun, maka ahlul hadis mereka mengatakan innahu khalaqa Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam biyadihi, dengan tangannya. Kama nassa subhanahu alaihi salat alaihi subhanahu alaihi fi qaulih, sebagaimana Allah telah menaskan ya dalam permasalahan sifat yad, tangan ini, dalam firman-Nya. Allah taala qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman dalam surat Sad ayat yang ke-75, Allah mengatakan qal ya iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada suatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Artinya Adam, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku? Ini nas yang wadih, yang jelas bahwa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yakni yad, Allah memiliki tangan. Qal ma hiya umdatuhum fi itsbati sifatil yadain, apa dasar mereka ahlus sunnah ahlul hadis dalam menetapkan sifat dua tangan ini bagi Allah? Allah memiliki dua tangan. Ini menurut keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Apa dalil mereka? Dasar mereka? Dasar mereka adalah umdatuhum Qur'an wa sunnah. Dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Allahu akhbara, Allahu azza wa jal, akhbara wa rasuluhu as-sadiq al-amin. Allah dan Rasulnya yang as-sadiq, jujur dan terpercaya, amanah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana rasul tidak berbicara kecuali dari kecuali dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Wasafa rabbahu bi anna lahu yadain. Rasul mensifati Rabb-nya bahwa Allah memiliki dua tangan. Lakin yadahu laysat kayadail makhlukin. Akan tetapi kedua tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Wa huwas samii'ul basir, Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa yusbituna lahu yadain 'ala hadzal asas. Mereka menetapkan dua tangan bagi Allah berdasarkan dasar ini, nas ini. Wa yusbituna lahu yadain la tushbihu aydil makhluqin. Mereka menetapkan tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Fa kama anna lahu sam'an wa basaran wa qudratan wa iradatan wa istiwa'an wa nuzulan la tashabbuha sifatil makhluqin. Sebagaimana Allah memiliki pendengaran, penglihatan, kemampuan, kekuatan, keinginan, istiwa di atas ars, nuzul turun ke langit dunia, semua sifat-sifat tadi tidak serupa dengan sifat makhluk. Kadzalika lahu yadan, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan tidak semisal, tidak serupa dengan tangan makhluk. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari sifat yang mereka sifatkan. Yakni dengan penyerupaan yang mereka serupakan. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Hal yujad fil khalqi min hadhi? Qala Ibnu Huzaimah. Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah beliau berkata, fayadun taqbidu samawat wa yadun taqbidul ardh tushbihu aydil makhlukin. Tangan yang mencakup atau memegang langit-langit dan tangan yang telah menggenggam bumi-bumi, apakah dua tangan ini menyerupai makhluk? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama, tidak mungkin serupa. Barakallahu'alaikum. Allah Subhanahu wa taala taqbid menggenggam samawat, Al-Qur'an, samawat yakni langit-langit, taqbid al-ard menggenggam bumi. Apakah tangan Allah menyerupai makhluk? Tentunya tidak. Ta'alallahu an dzalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari penyerupaan tersebut. Hal yujad fil khalqi man hadhihi sifatuh? Apakah ada dari makhluknya yang seperti ini sifatnya? Tangannya bisa menggenggam langit, bumi. Apakah ada yang sama? Tidak ada. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Idh kama anna dzatahu la tushbihu dzawatil makhlukin. Fakadzalika sifatuhu la tushbihu sifatil makhlukin. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sekali lagi. Sebagaimana zat Allah, sepakat. Semua orang mengatakan zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Ya, sepakat. Maka demikian pula sifat Allah tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena berbicara tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan terhadap zat. Barakallahu'alaikum. Berbicara sifat itu merupakan cabang bagian dari pembicaraan terhadap zat. Baik. Qal falillahi yadan taliku bijalali. Maka Allah memiliki dua tangan yang tangan Allah tersebut sesuai dengan kemahaagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Annahu khalaqa Adam bi yadayhi. Bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Fa idza kanatil yad bi ma'nal qudrah. Kalau seandainya yad itu maknanya kudrah, karena mereka al-mu'awilah orang-orang yang mentakwil, termasuk pada Jahmiyah dan yang semisal mereka, mereka mengatakan maksud dari ayat ma mana'aka antas juda lima kholak tubiyadai, makna dua tangan di sini bukan tangan, maknanya adalah wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua, dengan kekuatanku, kudroh. Jadi tangan mereka artikan dengan kudroh. Dalam kesempatan yang lain mereka mengartikan nikmat, nikmah dengan kenikmatan. Yad diartikan nikmat. Yad diartikan rahmat. Ini namanya takwil. Mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan dasar yang benar. Ini namanya takwil. Takwil. Ini terkadang sebagian cetakan mushaf Al-Quran, terjemahan, ya, terkadang diartikan seperti itu. Yad, tangan, dalam terjemahan diartikan nikmat. Atau diartikan kudroh, kekuatan, kekuasaan. Ini namanya takwil. Batil. Tidak benar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, beliau Syekh Rabi menjelaskan, kalau seandainya yad ini diartikan kudroh, kekuatan, kemampuan, kekuasaan, fama mizatu Adam ala iblis wa ala ghairi. Ini beliau membantah bahwasanya takwil, mentakwil atau mentafsirkan lebih bahasa, lebih halusnya, mentafsirkan yad dengan kudroh, kekuatan, kemampuan, kekuasaan, itu adalah takwil batin. Ya. Kalau seandainya yad diartikan kudroh, lalu apa keistimewaan Adam dibanding yang lain? Karena ayat ini konteksnya adalah Allah mengangkat Nabi Adam. Ini loh keistimewaan Nabi Adam. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya apa? Ini keutamaan tersendiri, keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Adam alaihissalatu wassalam dibanding makhluk yang lain, baik malaikat maupun dari jin dan makhluk yang lainnya. Keistimewaan Nabi Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi dia mulia, sujud pada dia, ayo sujud, ini perintahku, kan gitu maksudnya. Tapi iblis gak mau sujud. Berarti menunjukkan, kalau seandainya tangan diartikan kudroh, diartikan kekuatan, bukankah Allah menciptakan jin, iblis, menciptakan malaikat dan makhluk yang lain dengan kudroh juga? Kan gitu. Kalau diartikan kudroh, lalu apa keistimewaan Nabi Adam? Kan sama-sama enggak ada akhirnya. Sama-sama yang lain diciptakan dengan kekuatan juga. Kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Baik. Sehingga ini bantahan. Bantahan pertama. Ya. Bagi orang yang mentakwil, mentafsirkan yad dengan arti kudroh, kekuatan. Kalau seandainya yad diartikan kudroh, lalu apa keistimewaan Adam dibanding makhluk yang lain? Barakallahu'alaikum. Ha'ula'il jahmiyah, mereka jahmiyah, wal mu'tazilah, dan mu'tazilah, awwaluha bima'nal kudroh. Mereka mentakwil kata yad, tangan, diartikan, ditakwilkan menjadi kudroh. Awil kudrotain, atau dua kudroh, karena lafadznya yadain, berarti artinya dua kudroh, kan gitu. Baik. Nah, ini semakin bantahan yang kedua lagi. Baik. Wa ni'matain, mereka juga memaknakan yad dengan nikmat, dua nikmat. Fanakul, maka kita katakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ya. Allah menciptakan makhluknya semuanya dengan kudrotih, dengan kekuatannya. Baik. Wa iradatih, wa masyiatih, dengan kehendak dan keinginannya. Baik. Wa idza qulna, kalau kita katakan, kita mendidik lagi. Innal yadain fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadai. Sungguhnya dua tangan dalam ayat lima khalaqtu biyadai. Tufassaru binikmatain wal kuwatain. Kalau diartikan dengan dua nikmat, yang aku ciptakan dengan dua nikmat atau dua kekuatan, fama hiya mizatu Adam. Lalu apa keistimewaan Adam atas iblis? Fali iblis hina idzin an yakul. Kalau begitu iblis bisa punya alasan. Iblis punya alasan. Idza kunta khalaqta Adam bi qudratik fa ana kadzalik khalaqtani bi qudratika fama hiya mizatu Adam alayya. Kalau seandainya yat itu artinya adalah kudroh, kekuatan, iblis punya alasan di saat itu kalau begitu. Kalau seandainya engkau wahai Rabb menciptakan Adam dengan kekuatan, maka engkau juga menciptakan aku dengan kekuatanmu. Lalu apa keutamaan Adam dibanding diriku? Gak ada. Sehingga aku gak mau sujud. Kan gitu akhirnya. Tapi kan tidak demikian. Iblis gak punya alasan seperti itu. Karena iblis tahu bahwa memang yad itu maknanya dengan memang yad dengan tangan, bukan kudrah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini salah satu contoh permasalahan sifat ya, yad. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk penjelasan yang lebih lanjut. Wabillahi taufik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakallahu fikum.